Lewatlah ku kita titip link rasa cinta ku iki yang kanggo kowe saiki tunyara onaliani sumpah mati besok tekan selawasi. Safari Rekord. Indah lintang singono ning langit kae. Naon sing iso ngalahke semu. Saake kembang singono ning taman kae. Naon sing iso nandingi ayumu. Yeah.